janda bukan, gadis bukan, tapi aku sedang pisah ranjang. Hilang sendiri, aku punya suami. Bukan, aku sedang pisah ranjang, sudah hampir.